أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جماعة صلاة الظهر yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam sebuah kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema besar kita untuk kajian siang hari ini adalah mengenai fikih muamalah. Dan fikih muamalah itu sangat luas sekali pembahasannya, banyak sekali yang harus kita bahas. Oleh karena itu, insyaallah pertemuan kita siang hari ini akan membahas lebih kepada akad-akad yang menyebabkan akad tersebut menjadi haram. Itu ada unsur maisir. Oleh karena itu pembahasan kita insya Allah mengenai maisir atau judi. Bukan judul lagu ya, judi. Berbicara tentang fikih muamalah, yang namanya fikih tentu saja kita akan menemui adanya perbedaan di antara para ulama, mulai dari yang membolehkan dan juga ada yang mengharamkan. Jangankan fikih muamalah, fikih ibadah yang sudah ada dalilnya saja, yang dalilnya sudah jelas dari Al-Quran dan Hadis, itu juga masih menimbulkan khilafiyah di antara para ulama. Apalagi fikih muamalah yang teks-teks syar'inya itu sangat terbatas. Oleh karena itu, kaidah di dalam fikih muamalah nanti para ulama menyebutkan al-aslu fil muamalah al-ibahah. Pada dasarnya ketika kita mempelajari fikih muamalah itu hukum dasarnya boleh, hatta yarid ad-dalil ala tahrimihi, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini kaidah kebalikan dari fikih ibadah. Nah, yang namanya fikih muamalah, nanti kita akan membahas beberapa unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nanti yang pertama ada unsur maisir, kemudian ada ghoror, bukan horor ya, tapi ghoror. Yang ketiga riba. Minimal tiga unsur ini yang harus kita pahami dalam sebuah transaksi atau akad. Kalau ada unsur tiga ini atau salah satunya saja, maka transaksi tersebut bisa dikatakan sebagai transaksi yang hukumnya haram. Maisir, gharar, dan riba. Kalau disingkat maghrib, supaya gampang untuk mengingatnya, maghrib. Maisir, gharar, dan riba. Yang namanya maisir, perjudian, gharar, itu adalah ketidakpastian atau jahalah. Kemudian riba, itu sepakat para ulama mengatakan haram dari dulu sampai sekarang. Yang jadi masalah adalah kita ini dihidup di zaman modern ini, banyak sekali akad-akad yang baru yang mungkin di zaman Rasul, di zaman Nabi dan para sahabat belum ada akad-akad tersebut. Oleh karena itu dari awal kita harus sepakati dulu yang namanya maisir, gharar, riba itu sepakat haram. Tapi ketika menghukumi akad ini atau transaksi ini termasuk maisir atau gharar atau riba, disitulah nanti muncul khilafiyah. Bukan berarti bunga bank itu haram, bukan berarti bunga bank itu halal, tapi para ulama itu khilafnya adalah ketika menghukumi bunga bank itu sebenarnya riba atau bukan. Kalau riba itu sepakat haram, tapi kalau menghukumi bunga bank itu riba atau bukan, nah itu istihadi, Pak. Ya, ada ulama yang mengatakan nanti bunga itu ya riba. Tapi ada yang mengatakan nanti bunga itu bukan riba dan seterusnya. Ya, oleh karena itu kita harus paham dulu dari awal. Kalau riba haram sepakat kita. Tapi ketika menentukan akad ini riba atau bukan, nah disitulah terjadi khilafiyah di antara para ulama. Dan sebenarnya unsur haram dalam sebuah akad atau transaksi itu tidak hanya tiga saja, tidak hanya maisir, gharar, dan riba. Masih banyak sekali unsur-unsur yang lainnya yang bisa menyebabkan transaksi itu menjadi haram, seperti zulm, kemudian ada kezaliman di dalam akad tersebut dan seterusnya. Paling tidak tiga ini yang harus kita kuasai, maisir, gharar, dan riba. Dan pembahasan kita insya Allah akan membahas yang nomor pertama, yang atas dulu, yaitu tentang pembahasan maisir atau perjudian. Ya, kapan dikatakan sebuah akad itu perjudian? Nah ini kita pelajari dasar-dasarnya dulu supaya tahu kapan akad itu dinamakan perjudian. Ya, maisir. Maisir di dalam bahasa Arab itu seringkali disebutkan dengan istilah qimar, ya. Nanti di dalam kitab tafsir disebutkan al-maisir, itu kalau terjemahannya adalah judi, perjudian. Tapi padanan katanya selain maisir, nanti ada ulama menyebutkan istilah qimar. Ada juga nanti juzur dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan kalimat maisir di dalam Al-Qur'an itu disebutkan tiga tempat. Ada di surah Al-Baqarah ayat 219, ada juga nanti di surah Al-Maidah ayat 90 dan ayat 91. Tiga ayat itu menyebutkan kalimat maisir yang artinya judi. Dan kalau di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, judi atau perjudian itu beliau sering menyebutkan dengan permainannya. Ada istilah nard. Rasul melarang bermain nard. Ya. Ada juga nanti shatranj atau catur, semacam permainan catur. Itu di zaman Nabi diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena memang alat tersebut sebagai permainan untuk perjudian di masa jahiliyah. Nah, untuk pembahasan maisir ini saya akan membahas beberapa pembahasan supaya tidak terlalu panjang lebar. Yang pertama nanti akan kita bahas mengenai pengertian maisir. Yang kedua, dalil-dalil keharaman maisir. Yang ketiga, unsur-unsur maisir apa saja. Dikatakan haram, apa saja unsur-unsur yang menjadikan dia haram. Yang terakhir nanti kita akan bahas hikmah diharamkannya maisir. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah pengertian mengenai maisir. Para ulama menyebutkan kalimat maisir di sini ada pengertian dari seorang ulama ahli tafsir, Imam Al-Qurtubi. Di dalam kitab tafsirnya beliau menyebutkan al-maisir kimarul Arab bil azlam. Jadi istilah maisir yang ada di dalam Al-Qur'an, disebutkan Allah melarang perbuatan maisir, perjudian, itu adalah kimarul Arab, perjudian kaum Arab di zaman jahiliyah, bil azlam, dengan cara mengundi nasib dengan panah, Pak. Ya, di zaman jahiliyah itu perjudian itu menggunakan panah, mengadu nasib dengan panah, bil azlam. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, qala Ibnu Abbas, kana ar-rajulu fil jahiliyati yukhatiru ar-rajula ala ahlihi wa malihi. Kata Ibnu Abbas, dulu kaum jahiliyah Arab itu ketika bermain judi dengan temannya, itu yang dipertaruhkan tidak hanya harta, bahkan keluarga, istrinya, dan anaknya pun dipertaruhkan dalam perjudian. Ala ahlihi wa malihi. Fa ayyuhuma qamara sahibahu dhahaba bi malihi wa ahlihi. Nah, kalau di antara kedua orang itu yang melakukan perjudian menang, maka dia boleh mengambil taruhan tadi yang berupa uang atau istri. Itu istri saja sampai dipertaruhkan di zaman jahiliyah, jahiliyatul Arab. Nah, maisir di zaman dahulu memang banyak sekali bentuk-bentuknya. Yang kedua, definisi maisir menurut Imam Malik. Nah, kalau Imam Malik ini membedakan ada dua bentuk maisir. Al-maisiru maisiron. Maisir itu ada dua bentuk, kata Imam Malik. Imam Malik ini termasuk salah satu ulama pendiri mazhab Maliki, ya, gurunya Imam Syafi'i, yaitu maisirul lahwi wa maisirul kimar. Famin maisirul lahwi an-nard wasyatrans wal malahi kulluha. Jadi kata Imam Malik, bentuk maisir itu ada dua. Ada maisir yang disebut dengan lahwun, permainan. Ada juga maisir yang disebut dengan kimar, istilahnya di zaman dahulu. Nah, yang pertama itu, yang disebut dengan maisirul lahwi atau maisir permainan, itu bentuknya seperti nard dan shatrons. Nard ini semacam dadu, dadu yang dimainkan oleh orang ketika judi. Dan shatrons adalah catur. Jadi zaman dahulu itu ada istilah catur juga, permainan catur. Nah, ini namanya maisirul lahwi, judi yang permainan. Untuk yang pertama ini hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Karena ketika bermain dadu atau catur itu belum tentu ada taruhannya. Ya, makanya masih khilafiyah yang maisirul lahwi ini, apakah juga diharamkan atau tidak. Namanya juga maisir, cuman dia disebut dengan istilah maisirul lahwi. Yang kedua disebut dengan maisirul kimar. Nah, kalau yang ini sepakat, maisirul kimar ini disepakati keharamannya karena di dalamnya mengandung unsur taruhan antar pihak yang mengikuti perjudian. Ma yatakhatarun nas alaihi, sesuatu yang dipertaruhkan oleh seseorang dengan orang yang lainnya. Nah, ini pembagian maisir menurut Imam Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini bentuk dari nard, gambar nard. Yang ketiga, ini pendapatnya Imam Syafi'i hampir sama. Yang dimaksud dengan maisir itu adalah kimar sebenarnya, yang disebut dengan muwadhu'atun bainatnaini 'ala malin yaduru bainahuma fi syaqqaini. Jadi pertaruhan di antara dua belah pihak dalam sebuah permainan atau perlombaan dan lain sebagainya, kalau di situ ada unsur taruhan, itu termasuk salah satu maisir namanya, ya. Dan fayakunu kullu wahidin minhuma imma ghaniman au ghariman. Ketika ada orang ikut perjudian, itu salah satunya pasti ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan. Makanya dalam maisir itu unsur paling utama itu adalah, yang pertama para ulama menyebutkan ada taruhannya enggak, kira-kira permainan itu ada taruhannya enggak dari kedua belah pihak. Dua-duanya harus bertaruh. Kalau salah satu pihak saja yang bertaruh, itu belum bisa dikatakan sebuah maisir, Pak. Maka harus syaratnya ada pertaruhan di antara kedua belah pihak. Nah, atau kedua-duanya itu adalah dia tidak harus ikut main. Dua belah pihak itu tidak harus ikut main dalam sebuah permainan, tapi dia menonton. Kasusnya seperti orang yang menonton bola. Ya, yang melakukan perjudian itu tidak harus orang yang bermain bola, tapi bisa jadi orang yang menonton permainan tersebut juga bisa melakukan perjudian. Intinya ada pertaruhan di antara kedua belah pihak. Nah, ini definisi maisir menurut para ulama salaf kita. Substansinya sebenarnya maisir itu adalah taruhan. Itu aja. Kalimat kuncinya, kata kuncinya dari maisir itu adalah taruhan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai dalil-dalil keharaman maisir. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil khamri, tentang khamr, wal maisir, dan perjudian. Jadi para sahabat di zaman Rasul itu bertanya mengenai hukum khamr dan maisir. Qul fihima ithmun kabir. Kata Allah, katakanlah bahwa di dalam khamr dan maisir itu terdapat ithmun kabir, yaitu dosa besar. Ithmun kabir. Wa manafi'u linnas. Dan juga terdapat manfaat bagi manusia. Nih, menarik ayat ini. Judi sama khamr itu walaupun dosa besar tapi ada manfaatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ayat ini turun di awal-awal pengharaman syariat pengharaman khamr ya. Sekilas ayat ini belum diharamkan khamr itu. Tapi di sini juga disebutkan kalimat maisir. Wa ithmuhuma akbaru min nafihima. Akan tetapi dosa dari kedua khamr tadi, khamr dan maisir, itu lebih besar daripada manfaatnya. Ini dalil pengharaman maisir yang pertama. Yang kedua, nanti ada surah Al-Maidah ayat 90. Ya, bukan Al-Maidah ayat 53. Ini belum ada yang mengawal ini. Al-Maidah 90 ini mengenai maisir juga. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, dan perjudian, maisir, perjudian, wal ansabu, dan mengundi nasib dengan wal ansabu adalah berkurban untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijsun min amali syaitan, termasuk salah satu perbuatan yang keji dari perbuatan syaitan. Kemudian lanjutnya adalah fajtanibu, jauhilah khamr dan seterusnya itu. Ini dalil pengharaman bahwa maisir itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini ada sebuah tafsiran yang sangat menarik untuk kita baca. Ada kitab Tafsirul Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir, ya, seorang ulama mufassir. Beliau menyebutkan ketika mengomentari ayat surah Al-Maidah ini, beliau menyebutkan yaqulu ta'ala nahyan ibadahu al-mu'minin an ta'atil khamri wal maisir. Allah Subhanahu wa taala sedang melarang hambanya yang beriman an ta'atil khamri wal maisir, untuk mengkonsumsi atau melakukan perbuatan yang disebut dengan khamr dan maisir. Wa huwa al-qimar. Nah, maisir di sini disebutkan qimar. Istilahnya qimar kalau di zaman dahulu. Waqad warada an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala asy-syatran minal maisir. Ada sebuah riwayat, ini menarik sekali, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata bahwa asy-syatran minal maisir, bermain catur itu termasuk maisir, disebut dengan maisir. Makanya di sini nanti terjadi khilafiyah oleh para ulama, bermain catur itu haram atau tidak. Karena para ulama, bahkan Ali bin Abi Thalib menyebutkan syatran, catur itu termasuk maisir, asy-syatran minal maisir. Nah, oleh karena itu ada yang bilang bermain catur itu haram karena dia termasuk maisir. Ada juga yang mengatakan tidak, karena ketika bermain catur itu belum tentu ada unsur judinya, belum tentu ada unsur taruhannya begitu. Makanya ini dinamakan dengan maisirul lahwi, maisir yang dalam bentuk permainan, yang tadi masih diperselisihkan oleh para ulama. Kalau maisirul qimar, perjudian yang ada taruhannya, itu sepakat diharamkan oleh para ulama. Dalil yang selanjutnya masih lanjutannya surah Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Fil khomri wal maisir, lantaran kalian meminum khomer dan melakukan perjudian atau berjudi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan bisa menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah. Oleh karena itu, kenapa perjudian khomer itu diharamkan? Itu salah satu ilatnya adalah melalaikan. Wa yasuddakum an dzikrillah, melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini juga disebutkan ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Al-maisir huwal kimar. Maisir itu disebut juga dengan kimar. Kanu yataqamaruna fil jahiliyah ila maji'il Islam, fanahahumullahu an hadhil akhlaq al-qabiha. Permainan judi ini dulu di masa jahiliyah sudah banyak sekali dilakukan sampai datangnya agama Islam dan Allah mengharamkan perjudian tersebut. Fanahahumullahu an hadhil akhlaq al-qabiha. Ada juga pendapat dari Al-Qasim bin Muhammad mengenai pengertian maisir. Beliau menyebutkan, kullu ma alha an dzikrillahi wa anis shalah fahuwa minal maisir. Ini yang sangat menarik sekali, bahwa setiap permainan yang melalaikan seseorang dari sholat dan berzikir kepada Allah itu juga disebut maisir. Ya, disebut maisir. Ini kalau kita pakai pendapat yang ini, hampir semua permainan itu melalaikan sekarang. HP itu juga melalaikan, kadang-kadang melalaikan kita dari zikir kepada Allah dan seterusnya. Ini disebut juga maisir. Tapi maisir yang seperti ini, yang maisir disebut dengan maisirul lahwi, itu masih diperdebatkan oleh para ulama mengenai hukumnya, seperti hukum bermain catur tadi. Nah, ini dari Al-Qur'an. Dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat dari Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bermain nard. Rasul itu tidak menyebutkan maisir, Pak. Karena maisir itu kalimatnya umum. Di situ banyak nanti permainan-permainan. Di zaman Rasul sudah ada permainan judi yang disebut dengan nard. Nard itu permainan yang masyhur di bangsa Persia di zaman dahulu, dan ini diharamkan. Man la'ibal nard, barang siapa yang bermain nard, kata Rasul, faqad asallaha wa rasulah, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang kedua ada riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim juga disebutkan, man la'iba bin nard faka'annama sobawa yadahu filahni khinzir wadani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bermain nard, yaitu sebuah permainan judi, seolah-olah dia telah memasukkan tangannya itu ke dalam lahmu khinzir, daging babi dan darahnya. Jadi dia sudah berlumuran dengan yang najis, yaitu nard, disebut dengan nard. Baik, ini adalah dalil-dalil keharaman dari maisir. Banyak sekali sebenarnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita sebutkan dua saja di sini. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas, unsur apa saja yang bisa disebut dengan maisir? Yang pertama adalah adanya suatu permainan atau perlombaan yang digunakan untuk menentukan pemenangnya dan siapa yang kalah. Jadi kalau ada permainannya atau perlombaannya, itu bisa dikategorikan sebagai unsur maisir. Harus ada ini, ada permainannya dulu atau perlombaannya. Yang kedua, ada taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua belah pihak. ini unsur yang paling utama, nomor dua ini paling utama. Karena kalau tidak ada dua, nomor dua ini, itu tidak bisa disebut sebagai unsur maisir. Ya, minimal dikatakan sebagai perjudian atau maisir, itu harus ada taruhannya. Dan taruhannya itu harus ada dari kedua belah pihak. Contoh begini, ada sebuah permainan, katakanlah kita bermain futsal. Dari kedua belah pihak itu masing-masing memberikan apa namanya taruhan atau uang begitu. Taruhannya uang. Dari pihak satu menghasilkan uang, yang pihak dua juga memberikan uang. Lawan sama lawan itu memberikan taruhan. Yang seperti itu diharamkan karena kedua belah pihak nanti saling memberi taruhan. Ya. Berbeda lagi nanti kalau uang taruhannya itu bukan dari peserta, bukan dari kedua belah pihak, tapi diambil dari dana yang lainnya. Misalkan ada donatur yang mendanai untuk memberikan hadiah bagi para pemenang, itu tidak termasuk dari maisir. Ya, intinya ada taruhan dari kedua belah pihak yang mengikuti perjudian. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh sebagian pihak merupakan kerugian dan potensi kerugian bagi pihak yang lainnya. Ini yang disebut dengan istilah untung-untungan. Sebagian pihak dirugikan, sebagian pihak lagi diuntungkan. Nah, kalau ada istilah untung rugi atau spekulasi ya, yang disebut dengan untung-untungan, ini termasuk salah satu unsur maisir. Unsur yang ketiga ini unsur maisir yang disebut dengan untung-untungan. Yang terakhir, nah, ini yang sebenarnya tambahan khilafiyah di sini, ada yang menyebutkan harus ada niat, Pak. Harus ada niat. Kalau nggak ada niat judi, itu tidak termasuk katanya. Tapi ini masih khilafiyah untuk yang paling bawah ini, yaitu pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib terhadap lawannya. Kalau nggak ada niat, berarti tidak maisir. Contohnya begini, Pak. Kita main futsal. Kemudian salah satu dari pihak bilang, kalau yang menang nanti saya traktir makan bakso, misalkan begitu. Yang menang akan ditraktir makan bakso. Itu mereka sebenarnya dari awal tidak berkeinginan, berniat untuk bermain judi, tapi hanya untuk bersenang-senang saja. Nah, ini menurut sebagian ulama itu tidak dikatakan sebagai maisir. Karena memang dari kedua belah pihak tidak berniat untuk mencari uang dalam permainan tersebut. Tapi ini masih diperdebatkan yang ini, yang terakhir ini. Intinya yang nomor 1, 2, dan 3 itu disepakati. Yang terakhir ini masih diperselisihkan. Apakah perlu niat dari si pemainnya ataukah tidak. Tapi secara umum sebenarnya mau dia berniat atau tidak, ya kalau ada unsur judi, unsur taruhan, maka di situ juga bisa dikategorikan sebagai akad yang haram. Unsur-unsur maisir. Nah, selanjutnya substansi, maqasid dan illat serta solusi dari permainan judi itu bagaimana supaya dia tidak termasuk judi? Yang pertama, substansinya adalah setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban atau beban pihak lain begitu ya akibat permainan tersebut, maka di situ termasuk disebut dengan maisir. Intinya ada taruhannya. Menempatkan salah satu pihak harus menanggung salah satu beban pihak yang lainnya. Maqasidnya adalah menghindarkan kemalasan kerja karena impian dan spekulasi. Permusuhan antara sesama. Ini maqasid diharamkannya daripada maisir. Dan illat daripada maisir, diharamkannya maisir itu adalah taruhan. Inti dari maisir itu sebenarnya adalah taruhan di antara kedua belah pihak. Nah, solusinya bagaimana supaya permainan atau perlombaan itu tidak ada unsur judinya atau maisir? Maka nanti ada beberapa solusi, di antaranya adalah bonus atau trofi atau piala ya dari para peserta. Itu dananya jangan diambil dari para peserta ketika kita mengadakan perlombaan. Ya, mengadakan perlombaan itu kalau bisa peserta boleh dia membayar uang administrasi, Tapi piala yang untuk dibagikan kepada para pemenang itu jangan diambilkan dari uang peserta, tapi diambilkan dari dana yang lainnya. Nah, itu diperbolehkan oleh para ulama. Seperti sayembara. Sayembara itu mirip perjudian, Pak. Contoh, barang siapa yang menemukan barang saya, maka dia akan mendapatkan uang 1 juta misalkan. Itu kan mereka tidak perlu membayar uang. Tapi dana dari apa namanya? Piala atau hadiah itu dari orang yang melakukan sayembara tadi, itu tidak termasuk judi karena bukan dari para peserta yang ikut sayembara tersebut. Bahkan ada juga nanti yang mirip judi tapi bukan judi. Contohnya seperti arisan. Arisan itu kan semuanya bayar ya. Arisan itu bayar semuanya. Dari semua pihak yang ikut arisan itu bayar. Seperti judi. Dan nanti dapat dari uangnya itu dari kumpulan orang yang membayar tadi. Tapi sebenarnya itu bukan judi, Pak. Karena apa? Tidak ada unsur taruhannya. Semuanya dapat. Ya kan? Cuman bergiliran. Arisan itu bergiliran. Oleh karena itu arisan itu tidak termasuk dari salah satu unsur maisirnya, tidak ada. Tidak bisa kita haramkan arisan itu, tidak bisa. Karena sebenarnya arisan itu adalah giliran untuk mendapatkan bagiannya. Nah, hukum asal perlombaan itu para ulama mengatakan boleh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abidin, salah seorang ulama Hanafiyah, beliau menyebutkan, adapun perlombaan tanpa taruhan itu diperbolehkan dalam berbagai macam bentuknya. Karena nanti juga Rasulullah SAW juga pernah bermain perlombaan dengan Aisyah, istri beliau Rasulullah SAW. Beliau itu pernah lomba lari dengan Aisyah. Di awal perlombaan pertama kali dilakukan dengan Aisyah, Rasulullah SAW itu kalah ya, karena Aisyah masih muda, badannya masih kecil. Tapi ketika Aisyah sudah gemukan dikit, Rasulullah yang menang. Itu perlombaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak termasuk daripada maisir atau perjudian. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah hikmah diharamkannya maisir. Yang pertama adalah menimbulkan permusuhan. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam Al-Quran, innama yuridu syaitanu ayyukia bainakumul baqdo. Ya, bahwa syaitan itu berkeinginan menimbulkan permusuhan di antara kalian. Karena orang ketika bermain judi, kalau dia menang, itu dia pasti berkeinginan terus-terusan, dan yang kalah itu dia merasa apa ya, seperti dizalimi. Ini orang kok menang terus begitu ya, kok saya kalah. Akhirnya dia bisa menimbulkan permusuhan di antara orang yang bermainnya. Walaupun memang kadang-kadang perjudian itu juga bisa mengeratkan persahabatan, kadang-kadang. Tapi kebanyakan juga judi bisa menimbulkan permusuhan di antara sesama. Yang kedua, menang ketagihan, kalah penasaran. Ini orang yang main judi itu begitu ya. Kenapa judi itu diharamkan? Ya memang dia, kalau orang sudah bermain judi, itu kalau dia menang itu bawaannya pingin terus. Seolah-olah dia kalau menang nanti bisa kaya dengan perjudiannya itu. Dan sebaliknya, orang yang kalah itu penasaran. Kok saya kalah sih? Kok saya dari tadi kalah terus? Akhirnya main-main terus dan main terus. Begitu. Itu perjudian seperti itu. Dan yang terakhir adalah melalaikan. Ini ilat yang terakhir kenapa diharamkan maisir itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya wa yasuddakum an dzikrillah. Bahwa perjudian itu bisa melalaikan kalian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum tadi kita sebutkan bahwa minimal di dalam sebuah perlombaan atau permainan itu dikatakan judi, itu ada unsur taruhannya ya, begitu ya. Unsur-unsur yang tadi kita sebutkan harus kita pahami dulu supaya kita tahu apakah ini termasuk maisir atau tidak. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai pembahasan selanjutnya. Yang kedua tadi belum kita bahas karena kan unsur keharaman itu tadi ada 3, maghrib, maisir, gharar, dan riba. tiga ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita baru membahas satu, yaitu tentang maisir, yang gharar dan riba. Ini nanti juga harus kita pelajari supaya kita tahu kapan akad itu bisa dikategorikan sebagai akad yang diharamkan. Baik, itu saja mengenai kajian kita pada siang hari ini, yaitu tentang maisir. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat. Kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.